الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Dan kita masih membahas bab yang ke-21 dari kitab Al-Mu'amalat yang menjelaskan tentang seputar hukum-hukum al-luqatah. Dan telah kita jelaskan bahwa al-luqatah adalah barang temuan yang didapat seseorang di tempat umum, tidak dalam kondisi terjaga, tersimpan, namun terlantar. Dan telah kita sebutkan bahwa seseorang ketika mengambil barang tersebut, maka barang itu berstatus sebagai barang luqatah, barang temuan. Dan hal itu diperbolehkan. Diperbolehkan bagi seorang yang menemukan barang seseorang yang terlantar untuk mengambilnya. Bahkan apabila dia seorang yang amanah, yang dia bertujuan mengambil barang tersebut untuk menjaganya hingga datang pemiliknya agar tidak diambil oleh orang-orang yang tidak amanah, maka itu adalah hal yang dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama menganggap wajib mengambilnya agar kemudian barang tersebut tidak terlantar dan diambil oleh seorang yang tidak memiliki amanah dan tidak memahami tentang hakikat dari barang temuan tersebut. Namun apabila seorang tidak merasa aman terhadap dirinya dan dia tidak mampu untuk menjalankan berbagai konsekuensi dari barang temuan yang dia dapatkan, maka jangan dia mengambilnya. Dia tidak berusaha mencari tahu tentang pemiliknya, dia ambil lalu dia langsung memasukkan dalam kategori hartanya, maka ini tidak diperbolehkan. Jangan dia mengambilnya apabila dia tidak menjalankan konsekuensi dari al-luqatah, dari barang temuan tersebut. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, aqsamul luqatah, pembagian al-luqatah. Al-luqatah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ma la tatba'uhu himmatun nas. Ma la tatba'uhu himmatun nas. Barang temuan yang tidak diikuti oleh himmah, semangat orang untuk menemukannya dan untuk mendapatkannya. Artinya itu sesuatu yang tafih, sesuatu yang nilainya terlalu kecil. Bukan satu barang yang ketika dia hilang maka menjadi fikiran seseorang. Namun begitu hilang ya tidak jadi masalah. Hilang pun tidak mengapa. Ditemukan barang tersebut juga tidak terlalu menggembirakan. Biasa saja. Sesuatu yang ringan. Kasauti warraghif. Seperti saut, cambuk murahan misalnya. Digunakan untuk cambuk hewan. Ketika dia mengendarai hewan. Atau seperti roti 500-an, roti 1000-an. Dan yang semisalnya, wattamarah, buah-buahan yang murah. Wal asa, ya, ada satu buah mangga jatuh misalnya. Ada satu jambu jatuh, satu biji buah naga jatuh. Yang murah. Demikian pula tongkat murahan. Wa hadza yajuzu iltiqatuhu. Maka ini boleh diambil. Dijadikan sebagai luqatah, barang temuan. Walil multaqiti alintifa'u bihi. Dan bagi yang menemukannya boleh dia manfaatkan. Wa tamallukuhu bila ta'rifin, dan menjadikan barang tersebut jadi miliknya tanpa dia harus mengumumkan. Diumumkan selama setahun. Seorang dapat uang 1000 misalnya, 1000 rupiah, 5000 rupiah. Ya. Diumumkan setahun, tidak perlu. Sesuatu yang ringan, tafih. Ya, bukan sesuatu yang terlalu berharga. Dapat pulpen di jalan misalnya. Pulpen 2000-an. Ya. Atau di masjid misalnya ditemukan. Nah, tidak diketahui pemiliknya. Tidak mengapa dia manfaatkan. Dia menggunakan untuk menulis. Kecuali kalau dia mengetahui ada yang memilikinya. Atau dia memberitahu kepada seorang siapa yang memilikinya. Ya, dan tidak mesti harus setahun. Tidak mesti harus setahun. Maka tidak mengapa dia manfaatkan barang-barang yang sifatnya murahan dan menjadikan itu sebagai miliknya. Namun ketika ada yang datang lalu mengaku itu adalah miliknya dan benar itu adalah milik orang tersebut, maka seorang memberi ganti, membayar gantinya. Jika dia berkenan. Kalaupun tidak, dia bilang, sudah murah kok, tidak jadi masalah. Makan aja, pakai saja. Ya, miliki saya, tidak jadi masalah. Maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau misalnya pulpen harga 1 juta, mungkin saja ada pulpen harga 1 juta. Ya, mahal. Ya. Pulpen jenis-jenis tertentu memiliki nilai. Ya, maka yang seperti ini berlaku atau termasuk dalamnya barang-barang yang memiliki nilai yang besar. Intinya bahwa barang yang ketika barang itu hilang tidak terlalu difikirkan oleh seorang. Bukan sesuatu yang dia berusaha untuk betul-betul mencarinya. Yang menunjukkan pentingnya barang tersebut, maka tidak mengapa seorang mengambilnya lalu kemudian memilikinya apabila dia temukan terlantar di jalanan. Demikian pula termasuk dalam hal ini barang-barang yang memang sudah dibuang oleh pemiliknya. Pemiliknya sudah membuangnya. Kursi misalnya, kursi yang sudah rusak dia buang di tempat sampah, lalu kemudian seorang ingin mengambilnya, mungkin dia bisa memanfaatkan, maka tidak mengapa dan tidak harus dia memberitahu kepada pemiliknya apabila dia mengetahui bahwa barang itu adalah barang yang memang dia sudah tidak memakainya, dia membuangnya. Tidak mengapa dia mengambil, lalu dia manfaatkan atau dia jadikan sebagai barang miliknya. Yang kedua, ma yamtani'u bi nafsihi min sigar as-siba' wa ghairiha. Barang yang dia bisa mencegah dirinya dari serangan binatang-binatang buas yang kecil. Binatang-binatang buas yang kecil dan yang lainnya. Yaitu dari jenis-jenis hewan. Hewan ini hewan yang ketika dia menghadapi semacam binatang buas seperti serigala atau anjing, galak atau yang semisalnya, dia bisa melindungi dirinya. Dia bisa melindungi dirinya. Kal ibil, seperti al-ibil, unta, wal khail, kuda, wal bakar, sapi, kerbau, wal bighal, peranakan kuda, keledai, dan yang semisalnya, wa hadza yahrumu iltiqatuhu. Maka ini diharamkan untuk diambil, jadikan sebagai barang temuan. Wa la yamlikuhu multaqituhu bi ta'rifih. Dan kalaupun dia mengambilnya, ya, untuk dia umumkan siapa pemiliknya, dia tidak boleh menjadikan hewan tersebut sebagai milik dirinya, milik pribadinya. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد المتقدم فردسركن سبد النبي صلى الله عليه وسلم dalam حديث زيد بن خالد yang disebutkan sebelumnya ketika Rasulullah صلى الله عليه وسلم ditanya tentang dhallatul ibil, unta yang terlantar, kata Nabi صلى الله عليه وسلم ما لك ولها, ada apa kamu dengannya, da'ha, biarkan dia. Yani biarkan dia berbuat kemanapun dia ingin pergi. Fa inna ma'aha hidaaha wa siqaaha. Dia bisa melangkah sendiri, dia bisa minum, cari minum sendiri. Taridul ma' wa ta'kulu syajar. Dia bisa mendatangi air untuk minum dan makan dari pepohonan. Hatta yajidaha rabbuha. Hingga pemiliknya mendapatinya. Ini hadis dijadikan dalil oleh beliau bahwa unta yang terlantar tidak boleh dijadikan sebagai luqatah, sebagai barang temuan. Ada unta misalnya ya ditemukan di padang pasir jauh dari pemukiman penduduk, tidak diketahui, nampak bahwa itu unta lepas, biarkan, tidak perlu ditangkap, tidak perlu ditangkap, biarkan dia, dia bisa mencari makan sendiri, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Apabila ada serigala yang hendak menerkamnya, dia bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai mara bahaya. Dari berbagai mara bahaya. Jadi hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang unta. Lalu kemudian para ulama mengkiaskan yang semisal dengan unta, yaitu dari jenis-jenis hewan yang bisa melindungi dirinya dari berbagai macam mara bahaya, termasuk dari hewan-hewan buas yang kecil. Hewan-hewan buas yang kecil seperti serigala dan yang semisalnya. Dia bisa menyelamatkan diri, melindungi diri. Oleh karena itu kata para ulama bahwa hukum ini itu tidak terkhusus pada unta saja. Namun yang mana saja dari hewan yang memiliki hukum seperti hukum unta. Termasuk dalam hal ini kuda. Ya, ketika ada bahaya, serigala misalnya, dia bisa lari. Atau seperti sapi. Sapi, kerbau menghadapi serigala, ya, dia bisa membela dirinya sendiri. Atau dari jenis hewan yang mampu berlari kencang, seperti kijang misalnya. Dia memiliki lari yang tidak tertandingi oleh hewan-hewan buas. Maka yang seperti ini kata para ulama juga termasuk. Biarkan. Jangan dijadikan luqatah. Jangan dijadikan sebagai barang temuan apabila hewan tersebut milik seseorang namun kemudian terlantar. Atau yang bisa terbang dari jenis burung. Dari jenis burung. Dia bisa menyelamatkan dirinya dengan terbang. Maka hewan-hewan yang seperti ini pula dibiarkan. Dibiarkan sampai pemiliknya sendiri yang mendapatinya. Sebagian para ulama, dan itu dari mazhab Hanafiyah, mereka menganggap bahwa apabila unta dan semacamnya tersebut terlantar, lalu kemudian disertai dengan kerusakan yang ada di zaman tertentu, di mana banyak dari manusia yang tidak memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga ketika menemukan barang orang langsung diambil atau dibawa lari atau yang semisalnya, telah berkurang amanah, maka sebagian para ulama memandang bahwa apabila antum menemukan unta milik seseorang, ya, demi untuk menjaga unta tersebut dan antum amanah, antum menangkapnya, menjadikan dia sebagai luqatah untuk berusaha mencari tahu daripada diambil oleh orang-orang fasik, orang-orang yang tidak punya amanah, yang menyebabkan unta tersebut terlantar, tidak sampai kepada pemiliknya dan tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, maka sebagian perlu mengatakan tidak mengapa diambil untuk dicari tahu tentang siapa pemilik unta tersebut, daripada dibiarkan, yang menyebabkan dia terlantar diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ketiga, ma yajuzu iltiqatuhu wa yalzamuhu ta'rifuh. Yaitu barang-barang yang diperbolehkan dijadikan sebagai luqatah, sebagai barang temuan, namun dia punya kewajiban. Kewajibannya adalah mencari tahu siapa pemiliknya. Mengumumkan kepada manusia di tempat-tempat tertentu yang kemungkinan orang-orang mengetahui, atau seseorang yang merasa memiliki dia mengetahui. Nah, misalnya di sebagian menyebutkan di pasar-pasar atau di pintu-pintu masjid, dan ini biasanya berkaitan dengan kondisi yang ada. Misalnya dia dekat lingkungan Ibnu Qayyim, maka disebutan Ibnu Qayyim diumumkan, ya, disampaikan. Mungkin di antara mereka ada yang kehilangan, maka disebarkan, diumumkan dengan cara apa saja. Apalagi sekarang ini memungkinkan seorang mengumumkannya melalui media sosial, misalnya lewat WhatsApp atau yang lainnya, atau diumumkan, dipasang pengumuman bahwa telah hilang, telah ditemukan barang yang ciri-cirinya demikian, siapa yang merasa memiliki silahkan dia menghubungi fulan, ya, atau nomor telepon fulan, silahkan dia menghubungi. Maka yang wajib bagi dia adalah ta'rif, mencari tahu siapa pemiliknya. Kadzahabi, seperti emas, barang temuan emas. Wal fiddah, perak. Wal mata', dan barang-barang yang berharga lainnya. Wa ma la yamtani'u min sigharis sibai, dan dari jenis hewan yang dia tidak bisa membela dirinya, melindungi dirinya dari hewan-hewan buas yang kecil. Kalganam, seperti kambing. Berhadapan serigala, tidak bisa kambing. Lari enggak kuat, ya, sehingga sangat mudah untuk diterkam. Tidak mampu melakukan perlawanan. Wad-dajaj. Demikian pula ayam, itik, dan yang semisalnya. Wanahwihima, dan yang semisalnya. Maka barang-barang yang seperti ini, yang memiliki nilai, namun bukan termasuk barang yang bisa melindungi dirinya dari hewan buas, maka boleh dijadikan sebagai barang temuan, lalu kemudian diumumkan. Wadzalika li hadithi Zaid bin Khalid al-Mutaqaddim, berdasarkan hadith Zaid bin Khalid yang telah disebutkan sebelumnya. Hadza liman wathiqa fi nafsihi wa qadira ala ta'rifiha. Dan ini berlaku bagi seorang yang dia merasa aman terhadap dirinya, bahwa dia bisa mengumumkan, mencari tahu pemiliknya, dan dia mampu untuk menta'rif, untuk mengumumkan, menyampaikan pengumuman kepada manusia tentang barang yang ditemukan tersebut. Sebagian para ulama, mereka membedakan antara harta seperti emas, perak, dan yang semisalnya yang memiliki nilai, atau uang, misalnya ditemukan uang jutaan rupiah punya nilai, dengan kambing dan yang semisalnya, dari jenis-jenis hewan yang tidak bisa melindungi dirinya dari hewan buas. Kata para ulama, kalau yang berkaitan dengan barang-barang berharga seperti emas dan yang semisalnya, maka ini wajib dita'rif. Dia ambil sebagai barang temuan, lalu kemudian dia umumkan, mencari tahu pemiliknya selama setahun. Namun berbeda halnya dengan hewan. Berbeda halnya dengan hewan. Dalil-dalil menunjukkan bahwa hewan seperti kambing dan yang semisalnya, tidak perlu seorang memungkan hingga setahun. Tidak perlu seorang memungkannya hingga setahun. Tidak mengapa dia jadikan itu sebagai barang temuan, ya, barang temuannya, dan tidak perlu ditunggu hingga setahun. Dia berusaha untuk mencari tahu siapa pemiliknya dalam waktu tertentu, tidak disyaratkan harus sampai setahun. Kalau kemudian dia tidak mengetahui atau tidak mendapatkan pemiliknya, maka tidak mengapa dia manfaatkan. Tidak mengapa dia manfaatkan dengan hukum-hukum yang nanti akan diterangkan insyaallah ta'ala. Mengapa para ulama, sebagian para ulama membedakan antara emas dengan hewan tersebut? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya tentang emas atau perak, barang-barang yang hilang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'rif bika'aha wa ifasaha, thumma 'rif hasanah." Kenali tempatnya, kenali penutupnya, pengikatnya, lalu kemudian kamu umumkan selama setahun untuk mencari tahu pemiliknya. Ini kaitannya dengan barang. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kambing dan yang sejenisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ambil dia." Ya. Ada kemungkinan itu menjadi milik kamu atau milik saudaramu yang lain mengambilnya, atau menjadi milik serigala. Apabila kamu tidak mengambilnya, saudaramu tidak mengambilnya, maka dia terlantar, maka dia dimakan oleh serigala, karena dia tidak bisa melindungi dirinya. Dan tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan harus diumumkan selama setahun apabila itu berkaitan dengan hewan. Ini wallahu taala a'lam, memiliki sisi pendapat yang kuat. Baik. Dengan demikian kita menyelesaikan permasalahan yang kedua. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuki masalah yang ketiga. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.